malam ku ucapkan kepadamu, ku sambut mesra kehadiranmu, oh kasih, di sini kita berdua hanya dalam cinta. Ciptakan suasana penuh kemesraan. Tiada terasa cepatnya waktu berlalu. 3 jam sudah kita bercanda berdua. Ku genggam erat tanganmu, penuh cinta kasih. Rasanya enggan untuk berpisah, aku masih rindu. 1 jam lagi, 1 jam lagi. Berikan aku waktu kasih. 1 jam belum puas rasanya bercanda dengan. Cepatnya waktu berlalu. 3 jam sudah kita bercanda berdua. Ku genggam erat tanganmu, penuh cinta kasih. Rasanya enggan berpisah, aku masih rindu. Dengan